ada di dalam setiap hembusan nafasmu. Di dalam tubuhku mengalir deras aliran darah nadimu, nadimu, nadimu, nadimu. Di hatiku ada hatimu, di jantungku ada detak jantungmu, di mimpiku ada mimpi indahmu. Kau adalah belahan jiwaku. Indah bola matamu di langitku, indah biar pelangimu di hidupku, cinta matiku untukmu, ikrar cinta untuk menyatu. Setiap hembusan nafasku, di dalam tubuhmu mengalir deras aliran darah nadiku. Di hatiku ada hatimu, di jantungku ada detak jantungmu. Ada mimpi indahmu. Kau adalah belahan jiwaku. Di bintangku indah bola matamu. Di langitku indah bias pelangimu. Di hidupku cinta matiku untukmu. Ikrar cinta untuk menyatu.